Apa itu kanonik? Aku tidak tidur semalaman. Tubuhku berat, tapi pikiranku menolak istirahat. Aku terus bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan membiarkanku pergi ke rumah mamaku, atau ini hanya janji lain untuk menahanku malam ini. Aku duduk di tepi ranjang, lutut tertekuk, menatap jam berdetak lambat dalam keheningan. Ia berbaring di sebelahku, terlelap, napasnya tenang, wajahnya damai seolah dunia tak pernah menyentuhnya. Pemandangan itu membuatku muak. Bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan damai sementara aku di sini, tercekik oleh pikiranku sendiri? Bagaimana bisa wajahnya tampak begitu polos ketika aku sudah membencinya dengan seluruh diriku? Kurasa, sebenarnya sejak ia pertama kali memintaku mengirim foto-foto itu, mungkin bahkan sejak hari ia merampas sesuatu yang takkan pernah bisa kurebut kembali, rasa cintaku padanya sudah mati. Apapun yang dulu kupikir cinta, sudah terkubur saat itu juga, berganti menjadi kebencian yang tumbuh diam-diam di setiap sudut tubuhku. Ketika matanya akhirnya terbuka, ia melihatku duduk di sana, menatapnya. Sekilas ia tampak kaget, lalu tersenyum lembut, senyum yang dibuat-buat penuh latihan. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuhku pelan, seolah bangga karena aku masih di sana, masih patuh, seolah diamku adalah bukti bahwa aku miliknya. Ia bangkit perlahan, wajahnya tetap tenang seolah tak terjadi apa-apa, dan mulai menjelaskan dirinya sendiri, seperti guru yang sedang memberi nasihat. Ia berkata alasan ia tidak mengizinkanku pergi ke rumah mamaku semalam adalah karena seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah ketika keadaan sedang tidak baik. Suami dan istri harus menyelesaikan masalah dulu, katanya. Kabur hanya membuat segalanya lebih buruk, apalagi kalau orang lain ikut campur. Kalimat itu ia ulangi dengan sabar, seperti sedang mengingatkanku pada aturan yang kulanggar. Aku mendengarkan dengan kepala menunduk, mengangguk agar kata-katanya terdengar masuk akal. Di dalam hati aku hanya menunggu bukti bahwa hari ini akan berbeda, bahwa ia benar-benar akan menepati janji. Aku tidak ingin terlihat marah, tidak ingin memberinya alasan untuk berubah pikiran. Jadi aku tersenyum lembut, menampilkan kepatuhan yang membuatnya merasa aman, memberinya ilusi bahwa aku mengerti. Lalu ia memelintir izinnya menjadi seolah-olah kebaikan. Seolah mengizinkanku bertemu mamaku adalah hadiah yang harus kusyukuri. Ia memintaku membuatkan secangkir kopi. Aku menurut, karena mengatakan tidak terasa mustahil di ruang yang begitu sunyi itu. Aku bergerak pelan di dapur kecil, membiarkan tanganku bekerja otomatis, menatap air mendidih dan cairan hitam yang menetes perlahan seperti waktu. Saat kuaduk, pikiran tajam melintas di kepalaku. Kalau saja aku tidak takut pada Tuhan, mungkin aku akan meludah ke dalam cangkir ini. Tapi Bobby telah mengajariku bentuk ketakutan lain. Ia mengikis keberanianku dan menggantinya dengan rasa bersalah yang dibungkus ajaran. Ia menanamkan gagasan bahwa tugasku adalah melayani suami, bahwa kami terikat di hadapan Tuhan, dan bahwa kepatuhan adalah suci jika datang dari mulutnya. Aku membawa cangkir itu kembali, berusaha menahan getaran di tanganku agar tak terlihat. Ia menerimanya dengan senyum puas kecil, senyum yang biasanya datang sebelum pelajaran baru. Kamu tahu apa yang selalu aku bilang, katanya bangga. Aku menjual bukti, bukan janji. Ia menepuk meja, lalu mengangguk, seolah memberi restu. Kamu boleh ke rumah ibumu hari ini. Nada, boleh, itu terdengar seperti kemenangan bagi dirinya, bukan kebebasan bagiku. Di dalam, sesuatu justru menegang, bukan lega. Aku tahu ini bukan pemberian, hanya barter. Aku memberinya kebohongan yang ia butuhkan untuk terlihat lembut, dan sebagai gantinya, ia memberiku potongan kecil kebebasan, rapuh, hampir tidak nyata. Aku tersenyum, senyum yang sudah kuhafal, sementara pikiranku tetap bersembunyi di balik diam, di tempat kebencianku menyala pelan-pelan. Ia menambahkan satu syarat lagi, suaranya lembut tapi nadanya perintah. Ingat, jangan mengeluh, jangan cerita macam-macam soal masalah pribadi kita. Tugasmu bikin mamamu terima aku lagi. Ceritanya harus indah, harus rapi. Aku hanya mengangguk, ingin cepat-cepat pergi sebelum ia berubah pikiran. Aku hanya ingin pulang, pulang ke mamaku, ke adikku Jeremy, ke makanan rumah, ke satu ruangan sederhana yang berisi cinta yang nyata. Aku ingin istirahat dari wajah Bobby, dari suaranya, dari tuntutannya, dari keberadaannya. Hanya satu napas jujur di meja makan mamaku sebelum aku harus kembali tersenyum pura-pura. Sepanjang perjalanan aku berdoa pelan, memohon agar kali ini ia tidak mengingkarinya lagi, agar benar-benar membawaku ke apartemen mamaku tanpa drama. Setiap beberapa detik aku meliriknya dari sudut mata, mencari tanda kecil bahwa janji ini sungguh. Ia menatapku sekilas, lalu berkata, nada suaranya serius seperti sedang menutup perjanjian. Bersumpahlah sekarang, demi nama Tuhan, kamu tidak akan bilang hal buruk tentang aku ke mamamu. Atau biarkan saja ponselmu tetap tersambung biar aku bisa dengar. Susah percaya kamu, kamu suka ngarang. Kesabaranku pecah. Aku bersumpah demi Tuhan, seruku, suaraku bergetar. Belum cukup, kenapa sih kamu gak bisa percaya sama aku? Aku tidak bermaksud terdengar marah, tapi luka di dadaku keluar dalam bentuk kemarahan. Air mata langsung jatuh. Aku gak mau bilang apa-apa, aku cuma kangen mama, isaku. Kata-kata itu keluar seperti air yang sudah terlalu lama kutahan di bawah rusuk. Wajahnya melunak sebentar, lalu kembali kaku. Baiklah, katanya datar, lebih seperti lakon daripada janji. Ia menatapku, nada suaranya mendadak ringan. Jangan nangis, nanti mama curiga. Aku mengangguk, menyeka air mata dengan punggung tangan. Begitu aku melangkah ke apartemen, Jeremy langsung berlari dan memelukku seakan aku baru kembali dari kematian. Wajahnya lega, seperti sudah menungguku seumur hidupnya. Aku memeluknya erat, tidak mau melepaskan. Mamaku memelukku lama, matanya basah seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak menggoda atau menertawakannya karena terlalu lembek. Aku menangis juga, pelan dan tiba-tiba. Dalam momen rapuh itu, untuk sesaat aku merasa aman, seolah dunia tak bisa menyentuhku lagi. Aku tidak ingin pergi, aku ingin tinggal selamanya. Tapi bahkan di tengah rasa hangat itu, rasa malu dan kesadaran akan kebodohanku menekan dadaku, mengingatkan bahwa kebebasan ini hanya sementara. Mamaku menatapku, mungkin heran karena aku menangis. Biasanya aku yang paling kuat, gadis berhati baja yang jarang menunjukkan air mata. Kamu gak apa-apa? Tanyanya lembut, tapi nadanya cukup tajam untuk menembus kebohonganku sebelum sempat kuucapkan. Tentu aku menjawab template yang sudah kuhafal. Gak apa-apa, cuma capek, syutingnya padat banget. Aku tersenyum kecil, berharap cukup untuk menutup matanya dari semua hal yang sedang kusembunyikan. Tapi ia tidak percaya. Aku bisa melihatnya dari matanya yang menyipit, dari rona merah kecil di pipinya. Ia tahu aku berbohong. Aku ingin bicara, sungguh ingin. Kata-kata itu sudah di ujung lidah, tapi sebelum keluar aku melihat ponselku. Aku sudah belajar untuk selalu memeriksa, memastikan tidak ada panggilan tersembunyi dari Bobby yang tersambung diam-diam. Ia pernah melakukannya. Setelah yakin aman, aku membuka mulut. Kebenaran sudah menekan tenggorokanku, tapi rasa takut membuatnya kusut. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi akhirnya aku hanya berkata pelan, cuma banyak aja yang kupikirin. Aku gak mau bahas sekarang. Rasa malu menempel di setiap kata. Sebagian diriku ingin mengaku, tapi sebagian lagi tahu pengakuan hanya akan memperumit segalanya. Mamaku menarik napas panjang lalu membiarkannya. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia bisa melihat aku rapuh. Mungkin ia juga sadar kami tidak tahu kapan bisa bertemu lagi, jadi alih-alih memaksa, ia memilih menenangkan suasana. Ia mendorong piring ke arahku. Coba kue ini, katanya lembut. Setelah beberapa menit hening, ia bertanya pelan, boleh mama tanya soal pernikahanmu? Sudah lewat sih, tapi mama penasaran. Aku mengangguk ragu. Kapan kamu sempat ngurus persiapannya, latihannya, pertemuan dengan pastor, semua prosedur kanonik itu? Kamu kan sibuk syuting terus. Mama merasa kayak ketinggalan semuanya. Aku mengerutkan kening. Prosedur apa? Kami nggak latihan apa-apa kok, jawabku jujur. Wajah mamaku berubah, dari bingung jadi khawatir. Aureli, pernikahan Katolik nggak bisa dilakukan tanpa surat nikah sipil dulu. Itu berarti ada yang nggak beres kalau tetap dijalankan. Dan lebih dari itu, harus ada proses kanonik. Ia mendekat, menurunkan suaranya. Artinya kamu dan calonmu harus wawancara dengan pastor. Ditanya kesiapanmu, imanmu, keluargamu, dan kebebasanmu untuk menikah. Itu wajib sebelum gereja menyetujui upacara. Kamu gak lakukan itu? Aku menggeleng, merasa tubuhku semakin kecil di sofa. Semua yang ia sebut tidak pernah terjadi. Aku bilang kami tidak melakukan apapun. Hanya datang dan tiba-tiba upacara dimulai. Aku bilang aku memang sempat bertemu pastor. Tapi itu karena Bobby memaksaku mengaku dosa. Katanya aku penuh dosa dan harus disucikan dulu. Mamaku menatapku lama. Tangannya menutupi wajahnya. Seolah tak percaya dengan yang baru ia dengar. Ini bukan Las Vegas, Aureli, katanya. Suaranya meninggi karena cemas. Kamu gak bisa cuma bilang, Ido, terus itu jadi sah. Pernikahan Katolik bukan kayak beli kacang di pinggir jalan. Aku yakin bahkan Las Vegas pun nggak seperti itu. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kedengarannya dia menjebakmu, membuatmu percaya kamu miliknya supaya kamu nggak bisa kabur. Ia menatapku lama, lalu bertanya pelan, kamu benar-benar mau menikah dengannya waktu itu? Janji yang kubuat pada Bobby untuk tidak menceritakan apapun yang buruk tentangnya terasa mengganjal di tenggorokanku. Aku merasakan kebohongan itu berat seperti batu. Tapi bibirku tak sanggup menahannya. Tanganku mulai gemetar, dan air mata turun lagi, pelan tapi tak terbendung. Mamaku duduk di sebelahku di sofa, diam sebentar, lalu berkata dengan hati-hati, boleh mama ketemu pastornya? Mama cuma mau paham. Aku menatapnya dan mengangguk perlahan. Bagaimana kalau selama ini aku sebenarnya tidak pernah jadi miliknya sama sekali? Kesalahanku. Aku selalu takut untuk menceritakan kebenaran pada mamaku. Bukan karena aku tidak ingin terbuka, tapi karena mamaku selalu meledak duluan. Ia sering bertindak sebelum berpikir, dan aku takut kalau aku memberinya gambaran yang sebenarnya, semuanya justru akan jadi lebih buruk. Tapi kali ini rasanya berbeda. Entah kenapa aku percaya padanya. Aku bahkan sempat berharap pertemuannya dengan pastor bisa membawa sesuatu, entah itu jawaban, tanda, atau jalan keluar dari hidup yang menahanku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu hampir mustahil. Surat dari gereja sudah keluar, dan kalau gereja sudah menyatakan sah, bukankah itu berarti semuanya final? Benar atau salah, kalau sudah disegel, tidak ada yang namanya perceraian. Itulah yang selalu kupercaya. Setelah pembicaraan itu, tentang apakah pernikahanku sah atau tidak, aku mencoba menyingkirkannya dari pikiranku. Aku hanya ingin menikmati waktu yang sedikit itu, berbicara, tertawa, bermain dengan Jeremy, sampai teleponku berdering lagi. Bersiaplah dan temui aku di lobi, kata Bobby. Aku sudah dekat. Dan begitu saja, ketenangan kecil itu hilang. Saat aku masuk ke mobil, suasanaku masih lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin karena ia membawa Angel, mungkin juga karena untuk pertama kalinya aku merasa ada sedikit harapan di dalam diriku. Harapan untuk apa, aku tidak tahu. Hanya harapan, dan itu sudah cukup. Bobby mulai bertanya tanpa henti, ingin tahu setiap detail tentang kunjunganku. Apa yang kulakukan? Apa yang kukatakan? Apa yang mamaku katakan? Aku menjawab sekenanya, menutupi bagian tentang pernikahan dan pastor. Ia tidak perlu tahu itu. Tapi seperti biasa, ia tidak bisa berhenti. Ia beralih ke hal lain, menuntut penjelasan kenapa aku lama membalas pesannya. Aku bersama mama, jawabku. Aku hampir tidak pernah bertemu dengannya, sementara aku tinggal denganmu setiap hari. Haruskah itu jadi masalah hanya karena aku telat membalas pesan? Jawaban itu tidak memuaskannya. Wajahnya berubah lagi, kembali ke wajah yang kukenal, muram dan sulit ditebak. Di satu titik, aku melihatnya menahan ludah di mulut. Kebiasaan yang selalu datang sebelum ia meludahiku, tapi kali ini ia menahannya. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup seperti ini, menunggu ludah berikutnya, selalu waspada, selalu takut. Kami sampai di rumah. Ia duduk di sofa di depan televisi seperti biasa. Saat ia menyalakan TV, langsung muncul acara gosip. Wajah yang familiar muncul di layar. Zain, pacarku sebelum Bobby, yang dulu selalu berlebihan dalam segala hal. Beritanya tentang kekerasan, pacarnya melapor ke polisi. Aku tidak kaget melihatnya. Sejak awal aku sudah merasa ada yang tidak beres dengannya. Ia bukan hanya dramatis, tapi juga mudah marah, dan tidak mengejutkan kalau akhirnya ia melampaui batas. Aku masih memikirkan itu ketika Bobby, yang tak jauh berbeda darinya, ikut berkomentar. Ha, itu mantanmu, jijik, kayak banci, beraninya cuma sama perempuan. Ucapan itu membangkitkan sesuatu di dalam diriku. Aku teringat masa awal hubungan kami, ketika di depan mamaku ia berkata bahwa satu hal yang tidak akan pernah ia lakukan adalah memukul perempuan. Katanya hanya pengecut yang memukul perempuan. Ia bahkan pernah bilang ada satu tangannya yang tidak boleh dipakai untuk memukul orang, entah tangan kanan atau kiri, karena ada garis lurus di telapak yang katanya pertanda kalau ia memukul seseorang dengan tangan itu, orangnya bisa mati. Ia punya banyak cerita seperti itu, aneh dan penuh tahayul, setengah ancaman setengah pamer, seolah ia orang istimewa, orang terpilih. Ia tertawa melihat Zain di layar, tapi entah kenapa amarahku ikut naik. Tanpa sadar aku tersenyum kecil, lalu menatap matanya. Jujur saja, kataku. Apa bedanya kamu dan dia? Memukul, meludah, sama saja. Malah mungkin aku lebih pilih dipukul. Diludahi itu lebih hina. Itu pertama kalinya aku berani melawan, walau hanya dengan kata-kata. Mungkin karena aku baru bertemu mamaku, mungkin karena aku tahu aku tidak sepenuhnya sendirian lagi. Ia menatapku seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Lalu ia tersenyum miring, tipis, dengan wajah yang dingin. Apa yang kamu bilang barusan? Ulangi. Jantungku berdetak keras, entah karena adrenalin atau ketakutan, tapi aku mengulanginya. Aku lebih pilih dipukul daripada diludahi. Ia menunduk sebentar lalu tertawa kecil, kemudian tiba-tiba menarik rambutku dengan keras sampai wajahku mendongak. Yakin? Tanyanya. Saat itu aku sadar, yang kurasakan bukan keberanian tapi ketakutan. Tapi aku tetap menatap matanya dan mengangguk. Aku pikir ia tidak akan benar-benar melakukannya. Ia melepaskan rambutku tapi tetap menatap. Matanya tak berkedip dan ruangan terasa mengecil. Aku meyakinkan diri bahwa ia hanya ingin menakutiku, tidak lebih. Lalu tangannya datang begitu cepat, satu tamparan keras yang membuat semuanya gelap seketika. Dunia lenyap, hanya ada denging panjang di telingaku. Saat kesadaranku kembali, aku baru sadar apa yang terjadi. Ia baru saja menamparku. Ia mendekat dan berkata pelan, "Kamu sendiri yang minta, kan? Mulai hari ini aku janji tidak akan pernah meludahi kamu lagi." Ia mengatakannya sambil tersenyum, senyum aneh yang tidak sepenuhnya manusiawi. Lalu ia menambahkan kalimat yang sering ia banggakan, "Kamu tahu aku menjual bukti, bukan janji." Dan benar saja, sejak malam itu, ia memang tidak pernah meludahiku lagi. TV masih menyala, suara tawa pembawa acaranya bergema seolah dunia tidak terjadi apa-apa. Keponakannya yang sedang belajar Mandarin dengan neneknya di bawah tiba-tiba diam. Rumah ikut sunyi. Tamparan itu begitu keras sampai terasa seperti tembakan. Setidaknya bagiku, tamparan itu bukan kehilangan kendali. Itu keputusan, aturan baru. Dalam pikirannya, ia tidak melanggar batas, ia hanya mengganti cara. Sejak malam itu, setiap memar akan ia sebut sebagai pilihanku sendiri. Tak lama setelah bunyi di telingaku reda, mamaku mengirim pesan. Katanya ia sedang dalam perjalanan menuju gereja untuk mencari tahu. Kata-katanya kembali terngiang, tentang bagaimana pernikahan Katolik tidak bisa sesederhana itu, bahwa ini bukan Las Vegas. Selama ini aku bertahan karena takut dosa. Karena ia menakutiku dengan kata-kata tentang surga dan neraka, tentang bagaimana kami sudah menikah dan hanya kematian yang bisa memisahkan kami, tentang bagaimana kami sudah menjadi satu. Tapi bagaimana jika sejak awal kami tidak pernah menjadi satu sama sekali? Bagaimana kalau aku sebenarnya tak pernah benar-benar menjadi miliknya, dan aku tak punya alasan apapun untuk menerima semua ini? Kebenaran yang suci. Aku tidak berkata apapun setelah ia menamparku. Aku tidak turun makan malam itu. Aku hanya diam di kamar, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Bobby pun tidak banyak bicara, tapi ia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, sibuk dengan rutinitasnya seperti hari-hari biasa. Sesekali ia sitap, lalu duduk kembali sambil menyalakan rokok dan menonton iklan-iklannya yang lama, seperti seseorang yang merindukan masa kejayaan. Aku duduk di sudut ranjang, pikiran berputar tak menentu, seperti radio tanpa frekuensi. Apakah ini salahku? Apakah aku memintanya? Sampai sejauh mana ia bisa menyakitiku? Setelah selesai merokok, Bobby masuk ke kamar lagi. Kaosnya basah oleh keringat, senyum kecil terselip di bibirnya seolah ia terhibur melihatku. Ia menatapku beberapa detik, lalu berkata dengan nada menggoda, "Ayolah, pukulannya tadi bahkan tidak keras. Kalau aku mau lebih keras, kamu pasti tidak akan bangun." Ia tersenyum, senyum yang seolah hangat tapi terasa seperti dorongan kasar. "Kamu sendiri yang minta, kan? Kenapa sekarang malah diam? Aku tidak pernah meminta untuk dipukul. Aku hanya ingin ia tahu betapa hinanya apa yang telah ia lakukan. Tapi aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Aku hanya menggenggam jemariku erat sampai kuku-kuku menekan kulit." Malam itu, saat waktunya tidur, ia mengambil Alkitab dari tasnya. Belakangan ini ia memang sering membawanya, apalagi ke lokasi syutingku, sampai teman-temanku sempat menggodaku. Tapi ia tidak pernah membacanya di rumah. Aku tidak yakin ia benar-benar membacanya. Lebih terasa seperti properti, alat peraga, cara agar terlihat suci di mata orang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia membawanya ke kamar. Ia memegangnya seolah ingin membaca, atau mungkin hanya ingin terlihat lebih tinggi, secara moral, secara spiritual, secara fisik. Seolah ia Tuhan dan aku dosa yang harus dihukum. Ia naik keranjang dan berdiri di atas kasur, satu tangan menahan dinding agar seimbang. Aku berbaring menyamping di dekat lampu baca, posisi yang selalu kupilih. Tapi karena malam itu ia bilang ingin membaca Alkitab, sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia lakukan, ia memerintahku pindah. Hanya untuk menciptakan ketegangan. Hanya untuk mengingatkanku siapa yang berkuasa. Geser, katanya, datar dan tajam. Aku tidak bergerak. Aku pura-pura tidur. Berharap ia pergi. Berharap ia paham bahwa aku tidak ingin bicara malam ini. Atau mungkin selamanya. Tapi ia tahu aku berpura-pura. Bukannya pergi, ia justru menginjak wajahku. Telapak kakinya yang dingin, lembab, dan kotor menekan pipiku. Aku bisa merasakan butiran debu di kulitnya, mencium bau asam keringatnya. Bukan rasa sakit yang menghancurkanku, tapi rasa jijik, kesadaran bahwa ia bisa melakukan itu tanpa ragu, bahwa ia bisa memperlakukan wajahku seperti lantai, seperti tanah, seperti aku bukan manusia. Momen itu tidak hanya mempermalukanku, tapi juga menghapusku. Darahku mendidih. Aku mendorong kakinya keras-keras, berusaha melepaskan wajahku dari injakan itu. Tapi sebelum sempat duduk, ia memukul kepalaku dengan Alkitab. Sudut keras buku itu menghantam bagian atas kepalaku. Rasa sakitnya tajam, panas, menyebar cepat sampai terasa benjolan mulai tumbuh di bawah kulit. Ia berdiri di atasku dan berkata tenang, "Kalau aku memukulmu dengan Alkitab, maka rasa sakitmu itu urusan Tuhan. Ia membuatnya suci. Ia membuatnya benar. Ia membuatnya seolah kesalahanku." Saat itu aku sadar betapa rusak dan berbahayanya ia, bukan hanya lewat tangan, tapi lewat kepercayaannya yang dipelintir. Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang. "Kamu sakit," bisikku. Itu kalimat pertama yang keluar sejak tamparan tadi. Kata-kata itu lolos tanpa rencana, dan udara langsung berubah. Aku tidak menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Aku lari ke kamar kosong di sebelah dan langsung mengunci pintu. Tanganku gemetar hebat sampai sulit memutar kunci. Nafasku pendek-pendek, dada sesak, detak jantung berisik di telinga seperti alarm. Kamar itu dulunya tempat ia bermain gitar, ruang kecil penuh debu, tapi malam itu menjadi tempat persembunyianku. Hanya ada kasur tipis di lantai, tanpa spray, tanpa bantal. Aku duduk di sudut, memeluk lutut, menatap celah kecil di bawah pintu, menunggu bayangannya muncul. Ia memanggil namaku beberapa kali, rendah dan kesal, tapi itu saja. Sudah larut malam, dan ia tidak mau membangunkan orang tuanya. Ia ingin menguasai, tapi tanpa suara. Akhirnya bayangannya hilang, lalu ponselku menyala. "Mama, bisa bicara?" tulisnya. Di saat yang sama aku mendengar Angel menjerit dari kamar sebelah, suara kecil yang nyaring, panik. Aku juga mendengar Bobby bicara, "Angel, diam." "Sudah, tenang." Aku menahan napas. Ia sibuk dengan Angel, bukan denganku. Suara Angel menutupi gerakanku. Ia seperti penyelamat kecil. Aku menelepon mamaku. Ia langsung mengangkat. "Ada orang di dekatmu? Ada yang bisa dengar kita?" "Tidak," bisikku. "Kenapa, Ma?" Mamaku terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Aureli, Mama benar. Pernikahanmu tidak sah." Aku terdiam. "Apa?" "Aku sudah bertemu pendeta yang menikahkan kalian," katanya. Awalnya dia tidak mau menatap Mama. Dia hanya menunduk. Aku tanya, "Bagaimana bisa kamu melakukan itu pada seorang anak? Bagaimana bisa kamu melangsungkan upacara itu?" Peganganku pada ponsel semakin erat. Dan akhirnya dia mengaku, lanjut mamaku. "Dia bilang dia salah. Dia bilang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Dia bahkan meminta maaf." Aku tertegun, nyaris tidak percaya. "Ia bilang, dalam gereja Katolik, sebelum pernikahan bisa dilakukan, nama pasangan harus diumumkan di hadapan jemaat selama beberapa minggu berturut-turut. Itu prosedur wajib." "Tapi dia mengaku, waktu namamu dan nama Bobby disebut, volume mikrofon sengaja diturunkan supaya tidak ada yang sadar." Mamaku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Kemudian mama pergi ke keuskupan. Mereka terkejut dan bilang mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Mama tanya, "Kalau anak saya ingin bercerai, bagaimana?" Mereka bilang, "Perceraian memang tidak diakui dalam gereja Katolik, tapi itu hanya berlaku kalau pernikahannya sah." Mereka juga bilang pernikahanmu jelas tidak sah sejak awal. "Kalau kita mau, kita bisa ajukan pembatalan, dan nanti gereja akan keluarkan surat pernyataan bahwa kamu tidak pernah terikat secara rohani." Tetapi mendengar bahwa semua ini palsu, bahwa aku tidak pernah menikah, membuatku terdiam lama, lalu menangis tanpa suara. Rasanya seperti ada beban berat yang akhirnya diangkat dari dadaku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas. Aku menutup mata, dan semuanya terulang di kepalaku. Kuku-kukunya yang menekan tanganku di altar, pendeta asing itu, orang-orang asing yang berpura-pura jadi keluargaku, janji yang tidak pernah kuinginkan, ciuman yang tidak pernah kupilih. Aku tidak pernah menjadi miliknya, bahkan di mata Tuhan sekalipun. Selama ini aku percaya mengucapkan janji di gereja membuatnya sah. Tapi sekarang aku tahu, itu tidak benar. Janji itu kebohongan, pernikahan itu tidak pernah ada. Tuhan yang aku cintai tidak pernah mengakuinya. Ini bukan hukumanku, ini bukan takdirku. Aku berbisik, terima kasih, Ma. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Mamaku tidak memaksa. Ia tidak tahu kehidupan sunyi yang kutanggung, cara aku belajar mengecilkan diri agar bisa bertahan. Ia tidak tahu bahwa berita ini akan mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa terlepas darinya. Aku sadar aku telah dibohongi, dipaksa percaya bahwa aku terikat padahal tidak. Aku tidak terjebak, aku tidak gila. Aku memegang kebenaran yang bisa membakar seluruh kebohongan yang ia bangun. Lanjut part 9.